والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بعد. طيب اقرأ يا أحمد. وصفي نعم. قال kenapa? Atau jamak mudzakkar salim maka nunnya dihilangkan. Stamir. Qala Ahmadu ra'aituhum kharijina minal mat'ani. Berkata Ahmad, aku melihatnya, melihat mereka, aku melihat mereka, mereka telah keluar dari dalam, mereka dalam keadaan mereka. Aku melihat mereka dalam keadaan mereka keluar dari kantin. Mereka siapanya teman? Zuhair dan dua temannya. Nah. Qala Ahmad ra'aituhu qala mudarris iqra'il ayata ayat, kenapa ayat? Karena nasabnya. Nah, walaupun ada yang berpendapat pakai fathah juga, tapi yang masyhur kan kasroh ya, tanda jamak, tanda nasab cuma mana sekali. Iqra'il ayati ya Ahmad. Yaqfi Ahmad. Yaqifu wa khafa yaqifu. Ikra dari kan. Pak guru berkata, bacalah ayat-ayat ini. Berhentilah. Jangan berhenti. Ahmad berdiri. Wakaf juga bisa artinya berhenti, tapi di sini kan wakaf berdiri. Ahmad berdiri. Dia membaca. Pak guru berkata. Pak guru. Bacalah sambil duduk. Bacalah sambil duduk. Nah, ketika Pak guru perintahkan bacalah ayat ini wahai Ahmad, Ahmad berdiri. Yaqifu Ahmad. Maka Pak guru berkata apa? Iqra' jalisan. Bacalah. Baik. Nah. Uhibbu al-qira'a wa al-kitab yasta'ir wa yastamir. Apa wazannya ini? fa'la la yufa'lil rubai mujarrad. Basma la yubasmi. Yasta'idu wa yubasmi. Bapaknya satu. Pada bapak mereka. Di sore hari. Sambil menangis. Siapa ini? Saudara Yusuf. Ikhwatu Yusuf. Tidakkah kamu melihat pada orang-orang yang keluar dari rumah mereka dan mereka dalam keadaan ini wawunya hal dalam keadaan mereka kemarin apa mereka beribu-ribu. Banyak apakah salah seorang dan antara kalian ini suka makan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai ibah ya. Stamil. Well, dari Ibrahim dari saya. Kalau ada kata-kata itu. Nah, bacalah di situ. Apa baik. Meslu. Dari sahabat. Berkata Rasulullah seorang hamba sakit atau bersafar atau safar maka dicatat baginya seperti apa yang dia amal dalam keadaan mungkin tidak safar sehat. Ikro'ai gimana? Sukun ketemu alif lam. Ikro'il baita ya Allah. Nah. Satu bait ini. Ya Allah. Bait ini. Bukan rumah ini ya. Bacalah rumah ini ya Bapak Ibu kan. Bait, petir. Sampai kapan Mata bukan mata. Sampai mati bukan. Sampai kapan? Dalam keadaan kematian menyambar ke arahmu sambil membuka mulutnya. Kematian mendekati menyambar. Kalau cetakan yang baru itu ada Qolal Mudarris. Kro ya. Qolal Mudarris. Syahrul Mauta biasa di Fatin Fahu Fahu ada di dua Allah Fatihin Fahu Fatihin Fahu dia merupakan siapa? Dia siapa? Syabbaha itu haknya bukan dia, haknya hak fi'il. Mereka fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir mustatir. Mana domir mustatir? Domir ha. Sudah dibilangin haknya itu bukan domir kok. Haknya itu hak asli. Syabbaha, syabbiha, yasbab. Nah. Penyair ini menyerupakan kematian dengan singa yang membuka mulutnya. Di sini fa'u. Sudah diganti kan fa'u. Fatihin fa'u. Kan nanti kata saya kan wal mautu nahwaka yahwi fatihan fahu. Dalam keadaan kematian itu menyambar ke arahmu sambil membuka mulutnya. Siap menerkam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu mesti merasakan kematian. Amatatri nafsun di ayi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun di negeri mana dia akan meninggal. Kapan meninggal. Nah, istamir al-akhir ya kana azam yari nul jaras itu. Jadi cetakan baru ditambahi lengkapi syairnya, cetakan lama ditambahi pernyataan mudaris, ya biar saling melengkapi. Yaridul darasu wayakrujul mudarisu omnat wafakakumullahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel berdering. Bel berdering dan Pak Guru keluar sambil berdiri. Qailan bukan qaiman. Sambil berkata. Semoga Allah memberikan taufik kepada kalian. Dan keselamatan atas kalian dan rahmat Allah atas dan barokah-barokahnya. Jadi yang tadi akhola Abu Bakr cetakan baru tambahi. Hatta mata anta fi lahwin wa fi la'ibin wal mautu nahwaka yahwi fatihan fahu. Tambahi. Yang cetakan lama tambah bawahnya qolal mudarris syabbah syairul mauta fi asadin fatihin fahu. Sudah, kita ulangi. Nakro. Ad-dasul hadi wa salahun. Ndakum kam. Salasun. Baiklah. Qala al-mudarris. Mala kamut aban ya Ahmad. Qala Ahmad. Sami tu ranin al jarasi wa ana fi ghurfati. Fajitu musri'an fata'ibtu. Qala al-mudarris. Aina Samir? Qala Ali. Da'at sa'atuhu fa kharaja yabhasu anha. Qala al-mudarris. Wa aina Zuhairun wa sadiqah? Qala Ahmad. Ra'aituhum kharijina min al-mat'am. Qala al-mudarris. Iqra'il ayati ya Ahmad. Yaqifu Ahmad. Iqra' jalisan. Qala Ahmad. Uhibbu an aqra'a waqifan. Yasta'idu wa yubasmilu. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa li man dakhala baytiya mu'mina. Wa ja'u abahum isha'an yabkun. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta. Qala al-mudarris. Iqra'il haditha ya Ali. Qala Ali. An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري نعم اقرأ قال المدرس اقرأ البيت يا أبا بكر قال أبو بكر حتى متى أنت في لهو وفي لعب والموت نحوك يهوي واتها فاه قال المدرس شبه شاعر الموت بأسد فاتح فاه بأسد فاتح فاه يرن الجرس ويحرج المدرس قائلا وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Baik, kemarin ajibani lafilatil atiyah. Limada kan Ahmadu mut'aban ya akhana? Barayhan. Limada kan Ahmadu mut'aban? Li'annahu sami'a ramin al-jarasi. Wahua fi hurfati wajah musri'an fata'ibu. Wajah musri'an ilal fasli fata'ibu. Apa artinya? Karena Ahmad mendengar bunyi lonceng dan dia di dalam kamar. Ya. Kemudian dia mendatangi dengan segera dan kemudian dia bergegas ke kelas dan tiap apa ya? Lima kharaja Samir. Kenapa Samir keluar? Kharaja Samirun. Yabhatha sa'atahu allati dha'at. Samir keluar karena mencari jamnya yang hilang. Man alladhi qara'a al-bait? Ya akhuna Abu Sufi. Abu? Man alladhi qara'a al-ayat? Ahmad. كيف حال أحمد حين يقرأ؟ يقرأ واقفا. واقفا. أين زوير وصديقاه؟ Nah. Hum. Kharijuna min al-matbah. Bimada syabbaha Allah al-ghibah? Syabbahu bi'akli akhihi maitan. Bi'akli mada? Nah. بماذا شبه الشاعر الموت؟ شبه الشاعر الموت بأسد فتح باب فاتح فاتح باب. ماذا قال المدرس حينما خرج من الفصل؟ Apa yang ucapan Pak Guru ketika keluar kelas? Nah, tamin sani jitu musri'an. Huna jitu, huna musri'an halun. Di sini musri'an sebagai hal. Al-halu wasfun fadlatun yudgaru li bayani hay'ati sahibihi. Hal adalah sifat yang fadlah, yang bukan inti kalimat atau tambahan, disebutkan untuk menjelaskan keadaan sahibul hal. Contohnya, ja'a hamidun rakiban darrajatahu. Hamid telah keluar sambil mengendarai sepedanya. Ingat, hal itu ada naam dua unsur jumlah haliyah, yaitu hal dan sahibul hal. Nah, dalam contoh ini mana sahibul, mana hal dan mana sahibul halnya, Abah Rehan? Halnya rakibat. Sahibul halnya? Nah, darajat atau sebagai apa? Darajat tahu. Nah, isim fa'il beramal seperti amalan fi'ilnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mutasil jawazat nafiru huwa ya'udhu ilahan. Nah, pada rakiban ada dhamir huwa. Ishtaraitu dajjajata madbuhatan. Artinya apa ya, Pak Usman? Sudah aja. Madbuhatan? Ya, sudah dipatah. Beli. Nah. Dalam keadaan, bukan yang ya. Kan kadang orang beli ayam kan hayatan, masih hidup. Ini belinya sudah matbuhah, sudah disembelih. Mana hal, mana sahibul hal? Nah, hada ustaduna dahilan al-fasla. Terjem. Ini adalah ustaz kami dalam keadaan masuk kelas. Mana hal, mana sahibul halnya? Hanya dahilan sahibulnya ustaz. Al-fasla sebagai? Sebagai makhul bih. Takhola butuh makhul bih? Takhola fi lazim atau mutaaddi? Dahilan. Nah, iya. Iya, kan sama. Dia beramal sudah mengambilnya. Dakhilan itu butuh maful. Dakhola, dakhilan. Butuh maful enggak? Tidak kan? Udkhul, masuklah. Mana mafulnya? Enggak ada kan? Terus sebagai apa al-faslah? Manyadgur. Nah. Ahsan. Mansubun bisqatil khafid. Mansub dengan menghilangkan huruf khafidnya. Dahilan fil fasli. Fi-nya dihilangkan, maka dibaca nasab. Baik, adapun penjelasan lebih lanjut, insya Allah akan kita pelajari lagi tentang al-hal, tentang sahibul hal, dan apa saja yang menjadi sahibul hal, dan juga ketentuan-ketentuannya. Baik, nak tadi dihadap barakallahu fiik. Sarafnya libur dulu ya.